Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يصهر مجي كده قرناهم بهش دي مجلسيني دي مسجديني tentang sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah, yaitu sifat-sifat seorang yang bertekad untuk berjalan di jalan salaf, atau seorang yang dikatakan sebagai sunni salafi, dan juga sebagainya dibahas sifat-sifatnya, yaitu yang pertama berpegang dengan kitab dan sunnah yang sahihah dalam segala urusan-urusan kehidupannya, dan kemudian yang kedua mengambil pemahaman para sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah, menerapkan Quran dan Sunnah seperti penerapan para sahabat, berdakwah kepada kita bersunnah seperti dakwah mereka. Ini yang kedua. Dan sifat yang ketiga dari sifat khas yang sangat terlihat pada seorang ahli sunnah adalah adamul khawf, tidak masuk pada perkara-perkara akidah kecuali dengan hujjah, dengan dalil kitab wasunnah. Artinya tidak berbicara tentang hal gaib dengan akalnya sendiri, tapi mereka berbicara tentang hal-hal gaib, tentang akhirat, tentang Allah, tentang asma dan sifat Allah, tentang jannah wal nar, tentang apa yang terjadi yaumul qiyamah, semuanya dengan hujjah-hujjah, dengan qala Allah wa qala Rasul, karena pada perkara-perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka seorang ahli sunnah tidak akan berani berbicara tentang hal yang gaib dengan akalnya. Ini sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang juga sudah dibahas, adalah bahwa ahli sunnah, seorang pengikut salafus saleh, pasti akan mementingkan tauhid pada dakwahnya, pada perjuangannya, pada sesuatu yang dia pegang adalah yang paling dipentingkan tauhid. Karena mereka tahu dengan tauhid janji Allah akan turun, janji Allah untuk menjadikan mereka sebagai pengatur dunia, pengatur manusia, janji Allah untuk menjadikan mereka khalifah-khalifah muka bumi akan terwujud dengan tauhid. Yang kelima di antara sifat khas ahli sunnah adalah ada memujadalah di ahli bidah atau mujalasatihim atau sima' kalamihim. Yang kelima, bahwa seorang ahli sunnah, seorang sunni salafi, tidak akan mau membuang waktu untuk berdebat dengan ahlul balad, berdebat dengan ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat. Karena tidak mungkin bisa dibandingkan sunnah dengan bid'ah. Ya jelas kita hanya menyampaikan sunnah. Kalau mereka mau menerima, walhamdulillah. Wa illa tahan. Kalau tidak, pergi. Kita tidak maksa. Ini adalah sunnah. Ya, ini menyampaikan al-haq. Menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi tidak memperdebatkannya. Karena memperdebatkannya berarti kita sendiri masih meragukan apakah benar atau tidak sunnah ini. Ayo kita bandingkan dengan bid'ah. Itu adalah sesuatu penghinaan terhadap sunnah. Maka mereka ahlu sunnah tidak mau mendengarkan syubhat-syubhat dari ahlu badar dan tidak mau memperdebatkan perkara-perkara din dengan mereka. Hanya menyampaikan al-haq. Ini dalilnya, ini hujjahnya. Wa in qabila minhu badak. Kalau diterima, maka itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah kita menyampaikan atau tidak ada kewajiban kepada kita kecuali penyampaian. Yang keenam dari seorang atau sifat seorang ahlu sunnah adalah al-haus ala jama'atul muslimin. Mementingkan jamaah kaum muslimin. Artinya tetap bersama jamaah, tetap bersama kaum muslimin, tidak memecah belah mereka dan tidak memecah belah suatu jamaah. Qul inna a'udzubillah. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, hafizahullah wa jazahullahu khairan. Innal harsa 'ala jama'atil muslimin wa wahdati kalimatihim 'ala al-kitab wa sunnah bi hadhihi as-salaf مطلب شرعي حثت عليه النصوص من الكتاب والسنة. Dikatakan bahwa mementingkan jamaah kaum muslimin dan menyatukan kalimat kaum muslimin, mempersatukan mereka di atas Quran dan sunnah dengan apa yang telah dipahami oleh para salafus saleh adalah matlab syar'i, adalah perintah syariat, perintah dari syariat yang indah ini, perintah dari syariat Islam untuk mengajak seluruh kaum muslimin bersatu di atas Quran dan sunnah, bersatu di atas kitab Allah wa sunnah rasulih, bersatu di atas ucapan Allah dan ucapan rasulnya, tentunya dengan pemahaman yang hak yang telah dipahami oleh generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Karena kaum muslimin tidak lain pegangan mereka adalah kitab sunnah. Tidak lain dari pegangan mereka kecuali Quran, sunnah dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dinukil riwayat-riwayat, ayat-ayat, dalil-dalil untuk memerintahkan masalah ini. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Alhamdulillah, kita kaum muslimin dan kita berpegang dengan Islam, yaitu dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an wa Sunnah. Maka Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Diisyaratkan dalam ayat ini, kalau kita melepaskan dari Allah, pasti akan terjadi perpecahan, pasti akan terjadi di antara kaum muslimin pertikaian kalau lepas dari tali Allah. Karena Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya, seluruh kalian mulai kaum muslimin dimanapun kalian berada, di negeri manapun, di daerah manapun, bangsa apapun, peganglah tali Allah. Apa tali Allah kalau bukan Al-Quran? Apa tali Allah kalau bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Al-Quran dengan syarahnya dari Rasul, Al-Quran dengan tafsirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena kata Imam Ahmad bahwa sunnah itu adalah tafsir dari Al-Quran. Maka berbeda dengan Al-Quran. Kalau kita mengambil satu tafsir bahwa tali Allah adalah kitabullah, baik. Kalau tali Allah adalah kitab Allah, maka tidak mungkin bisa dipisahkan kitab Allah dengan syarahnya, dengan tafsirnya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Engkau di sini Nabi, Rasul alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Litubayyina linnasi, agar engkau ya Rasul menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka kalau berpegang dengan kitab tetapi tidak mau menerima sunnah, maka dia belum berpegang dengan kitab sahih, belum bisa berpegang dengan kitab dengan makna yang sebenarnya. Karena dia akan mengambil lafaz-lafaznya, tetapi dia memahami tafsir-tafsirnya dengan pemahaman-pemahaman batin. Memahami tafsirnya dengan tafsir-tafsir yang salah, maka itu bukan yang dimaukan oleh Allah. Yang dimaukan oleh Allah adalah lafaz-lafaz Al-Quran tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka silahkan tafsirkan kalim Allah dengan kitabullah, atau ditafsirkan kalim Allah dengan al-Islam, atau ditafsirkan kalim Allah dengan ajaran Rasul, maka tidak ada bedanya, sama. Kalau ditafsirkan dengan Quran, tentunya Quran dengan maknanya yang benar, yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Allah, wala tabarraku, dan jangan bercerai-berai. Kalau kemudian terjadi perpecahan, pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita harus memahami ayat ini, bahwa yang dibahas atau yang terjadi penyebab perpecahan adalah lepasnya daripada Allah. Lepas dari Quran, perpecahan. Lepas dari sunnah, perpecahan. Lepas dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah perpecahan. Maka setiap orang akan berpegang dengan apa yang dipahaminya sendiri-sendiri. Menurut saya, saya pikir, pendapat saya, kalau pendapat kamu, pemahaman kamu, atau kamu katakan usulan saya, dijadikan agama, maka sekian banyak orang punya pendapat lain, sekian banyak manusia punya pikiran lain, apakah tidak terjadi perpecahan? Pasti akan terjadi perpecahan. Qul inna a'udzubikumullah, Rasulullah SAW juga menyatakan, sebagaimana dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang panjang dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antaranya kalimat talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Ketika Hudzaifah bertanya, apakah dulu kami dalam keadaan jelek, kemudian datang kebaikan ini, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Terus bertanya begini, sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, nanti akan muncul a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Sampai ditanyakan oleh Hudzaifah, apa yang kami lakukan kalau kami sempat mengalami masa-masa itu, masa yang mengerikan, masa-masa fitnah, masa-masa perpecahan, masa-masa munculnya a'immatul dhullal, para tokoh-tokoh penyesat umat. Fa'ala ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, talzam jamaah al-muslimin wa imamahum, tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslimin dan pimpinan mereka dan penguasa mereka. Dikatakan oleh Hudzaifah, fa in lam yakun jama'atun wala imam, bagaimana kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam? Qala ta'tazir tilkal furq kullaha walau anta'ud ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, maka tinggalkan semua firqah. Tinggalkan semua firqah-firqah yang memecah belah. Dan kemudian engkau hindari, engkau menyendiri hatta mati dalam keadaan engkau memakan atau menggigit akar pohon. Ikhwan ibn a'azakumullah, diperintahkan pertama kali untuk talzam jamaah muslimin. Berarti di sini ada dua perkara yang bisa diistilahkan dengan kalimat jamaah. Perkara pertama adalah jamaah dalam artian al-haq, yaitu semua yang berpegang dengan tali Allah, dengan hak, yaitu tali Allah, maka dia dalam keadaan bersama jamaah. Yang lepas dari tali Allah, lepas dari kitab wa sunnah, berarti dia lepas dari jamaah. Sedangkan makna kedua adalah al-jamaah bermakna kaum muslimin dan penguasanya. Kaum muslimin dengan pimpinannya, kalau mereka tetap bersama penguasanya, tunduk dan taat pada perkara yang baik, dan sabar tidak menentang, tidak memerangi, tidak menghalalkan darah mereka pada perkara-perkara yang jelek, pada perkara kezaliman-kezaliman yang terjadi pada penguasa tersebut, maka inilah yang dikatakan dia tetap bersama jamaah. Apa maknanya tetap bersama jamaah dengan makna yang kedua? Artinya sabar menghadapi kezaliman penguasa selama mereka masih muslim, selama mereka masih salat, ma'aqamu fikumus salat, selama mereka menegakkan di tengah kalian as-salah. Qadabidina azakumullah. Wa tabat aibad indal hakim wa mna bi'asim. Diriwayatkan pula oleh Imam Hakim dan juga oleh Ibn Abi'asim dengan lafad Ibn Abi'asim rahimahullah. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min al-ithnain ad'ad wa man arada fuhbuhat al-jannah fa alaihi bil jama'ah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah, wa iyyakum wal furqah, hati-hati kalian dari perpecahan. Qulibrina azakumullah, jamaah dengan makna pertama ataupun jamaah dengan makna kedua, kalau seseorang keluar daripadanya tetap terpecah. Keluar dari jamaah makna yang pertama yaitu al-haq, berarti keluar dari al-haq kepada kebatilan, keluar dari sunnah kepada kebidahan, keluar dari kitabullah kepada perkara-perkara zalim, kekufuran dan seterusnya. Yang terjadi adalah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula ketika mereka meninggalkan jamaah dengan makna kedua yaitu jamaah kaum muslimin dengan penguasanya, maka juga yang terjadi perpecahan, bahkan perpecahan secara fisik. Kalau tadi perpecahan secara pemahaman, akan muncul sekian aliran, akan muncul sekian kelompok, akan muncul sekian berbagai macam kelompok-kelompok sesat yang aneh akan bermunculan ketika mereka meninggalkan jamaah yaitu al-haq wa ahmad. Sedangkan yang kedua, ketika meninggalkan jamaah kaum muslimin dan penguasanya, yang artinya menentang penguasa, memberontak kepadanya, menghalalkan darah mereka, yang terjadi perpecahan secara fisik yaitu peperangan sesama kaum muslimin. Kaum muslimin yang berada di pihak penguasa dan kaum muslimin yang berada di pihak pemberontak. Kaum muslimin yang berada di pihak pemerintah dan kaum muslimin yang ada di pihak kelompok-kelompok sempalan dari kalangan khawarij. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah sesama kaum muslimin, pertikaian sesama kaum muslimin, saling membunuh sesama kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah ada perpecahan yang lebih mengerikan dari perpecahan yang menyebabkan pertumpahan darah? Apakah ada perpecahan yang lebih dahsyat daripada perpecahan yang menyebabkan pembunuhan-pembunuhan? Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan hati-hati dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min al-ithnain ad'ad, karena syaitan selalu dengan orang yang sendirian. Bersama orang yang sendirian syaitan akan berani, tetapi syaitan kepada orang yang berdua lebih jauh. Man arada buhbuhat al-jannah fa alayhi bil jamaah, maka barang siapa yang menginginkan buhbuhat al-jannah, tengah-tengahnya jannah, yang paling indahnya di surga, yang paling pilihan, yang paling indahnya, yang paling bagusnya dalam jannah, barang siapa yang menginginkannya, fa alaihi bil jamaah, maka atasnya untuk tetap bersama jamaah. Ikhwan fillah, jazakumullah. Ajaran Islam, ajaran sunnah Rasulullah, ajaran dakwah ahlu sunnah wal jamaah, betapa indahnya mengajak kaum muslimin agar bersatu, tidak berpecah. Mengajak kaum muslimin agar tidak saling berperang, tidak saling bunuh. Walhamdulillah, kenapa kok sebagian kelompok menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu pemecah belah, yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin, yang begini, yang begitu, bahkan dikatakan antek-antek Yahudi yang bertugas untuk pemecah belah kaum muslimin. Apa enggak salah? Apa enggak keliru dia memandang? Lihat dengan kacamata yang benar, lihat dengan pemahaman atau dengan keikhlasan, dengan bijak yang kira-kira membawa kepada perpecahan, membawa kepada pertikaian dan pertumpahan darah. Siapa kalau bukan kelompok-kelompok sempalan yang dikatakan oleh para ulama, mabtada'a qaumun bid'atan illa tahalla syai'. Karena para ulama bahwa tidaklah sekelompok orang mengada-adakan kebid'ahan kesesatan kecuali pasti ujung-ujungnya menghalalkan darah kaum muslimin. Ikhwan fillah na'udzubillah. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya ayyuhan nas, alaikum bitta'ah wal jama'ah. Fa inna hablullah 'azza wa jalla wa ayy manusia, atas kalian untuk tetap taat kepada penguasa kalian dan tetap bersama jamaah. Fa inna hablullah al-matin, karena itulah tali Allah yang sangat kuat, yang sangat kokoh." Tafsir dari salaf. Dan ini ciri-ciri ahli sunnah menafsirkan ayat dengan ucapan salaf. Ayat yang mengatakan waqtasimu bihadlillah, berpeganglah kalian seluruhnya wahai kaum muslimin dengan tali Allah, dan kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukilkan dalam kitab Syariah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Wa Ibnu Mas'ud menafsirkan apa makna tali Allah, qala alaikum bitta'ati wal jama'ah fa inna hablullahil matin, atas kalian untuk tetap taat kepada penguasa kalian dan tetap bersama jamaah, karena itulah tali Allah yang sangat kokoh. Tali Allah yang mempersatukan kaum muslimin. Tali Allah yang mengikat kaum muslimin untuk menjadi orang-orang yang bersaudara dan tidak saling menghalalkan darah. Ikhwan fillah na'udzubillah. Dikatakan selanjutnya, wa ma takrahun fil jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah lebih afdal, lebih baik daripada apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan. Walibirna'azakumullah. Dalam keadaan dia bersama jamaah, bersama penguasanya, hati ini rasanya sempit, sesak, jengkel. Keboliman demi keboliman muncul, diingatkan, tidak digubris, tidak sehati, tidak berubah. Sabar, sabar. Walaupun kamu tidak suka, dan sewajarnya setiap mukmin tidak suka, sewajarnya setiap orang yang beriman pasti enggak suka kezaliman, enggak suka kemunkaran, enggak suka kemaksiatan. Kemaksiatan terjadi, apalagi terjadi pada penguasanya, pada pemerintahnya, tentunya enggak suka, dan itu wajar. Tetapi jangan kebencian kamu menyebabkan kamu keluar dari jamaah, karena mereka masih muslimin. Jangan kebencian kita menyebabkan kita keluar dari jamaah. Rasulullah menasihatkan kepada kita ketika kita mendapat yang demikian, untuk menasihati mereka dan untuk sabar. Wasbiru hatta talaqawni alal hawd. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di talaqa hawd, kata Nabi, di dalam jannah. Sabarlah kalian, nanti kalian akan mati dan akan dibangkitkan oleh Allah, dan kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dihisab, dan kemudian akan dikumpulkan bersamaku di talaqa hawd. Sabar sebentar, tidak lama. Sebab kalau kalian tidak sabar dan kemudian menghunuskan pedang, kalian menghalalkan darah mereka dan memerangi mereka, maka kedzaliman yang terjadi a'zam wa a'zam, kemungkaran yang terjadi lebih besar dan lebih besar, kemungkaran yang terjadi lebih dahsyat. Kedzaliman seseorang penguasa sampai mereka menangkap pembunuh bisa dihitung dengan jari, yang dibunuh berapa orang. Udah 3 orang kemarin sih, ya kemudian berapa lagi? Oh, dulu juga pernah ada yang hilang, manusia-manusia hilang. Berapa? Baik, kalau kalian melawan dan kemudian terjadi peperangan kaum muslimin melawan kaum muslimin, berapa korban kaum muslimin kira-kira yang akan terjadi? Wallah, dalam demonstrasi kemarin saja hura-hura menurunkan suara yang gak ada faedahnya sama sekali, gak berubah apapun, gak meningkatkan kebaikan apapun, tetapi korbannya berapa? Wallah, lebih banyak dari korban yang disebabkan oleh kebodohan para khawarij. Lebih banyak. Ikhwan fillah na'udzubillah. Apa yang terjadi dengan kebodohan para khawarij sungguh lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih banyak korban-korbannya daripada kedzaliman penguasa itu sendiri. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, Imam Ahmad rahimahullah ditangkap di penjara. Tetapi ketika murid-muridnya berdatangan kepadanya dan mengatakan, kenapa kita tidak lawan saja? Imam Ahmad mengatakan, adam, darah, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Beliau berpikir dengan sehat, berpikir dengan ilmu, dengan kacamata ilmu, kacamata sunnah, kalau aku sabar, maka aku saja yang jadi korban. Tetapi kalau aku mengatakan lawan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertumpahan darah kaum muslimin, yang tentunya lebih banyak lagi ulama yang akan terbunuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di samping itu masyarakat kaum muslimin juga akan terbantai. Ad-dam, dam, dima, dima al-muslimin, dima al-muslimin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wasbiru, kata Rasulullah, hatta talaqawni 'ala al-hawd. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Hawd. Berkata At-Tahawi, wa nara al-jamaa'a haqqan wa sawaban wal furqatu zaygan wa 'adaban. Kata Tahawi rahimahullah, kami melihat bahwa al-jamaa'ah itulah yang dikatakan haqqan wa sawaban, kebenaran dan hak itu pada jamaah. Wal furqatu zaygan wa 'adaban, sedangkan perpecahan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid, penyimpangan dan kesesatan. Sudah ada penguasa, kemudian dia membuat kelompok dan pimpinannya dibaiat sebagai penguasa. Khalifatul Muslimin, masya Allah. Khalifah, Amirul Mukminin, Al-Imamul A'zam. Khalifatul Na'azakumullah. Kalau ada dua penguasa, apa perintahnya dari Allah melalui lisan Rasulnya? Kalau bukan dibunuh salah satunya. Na'udzubillah, kalau setiap kelompok menjadikan pimpinannya sebagai imamul a'zam, penguasa, khalifah, maka apa yang terjadi? Masing-masing membawakan dalil. Dalilnya apa? Dalil yang keluar dari kelompoknya berarti bughat, pemberontak. Dan bughat halal darahnya. Yang keluar dari jamaah Islamiyah bughat, yang keluar dari jamaah muslimin bughat, yang keluar dari NII bughat, yang keluar dari ini bughat, dari ini bughat. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyaknya orang-orang yang halal darahnya. Apa jadinya nanti? Apa jadinya kalau bukan perpecahan dan pertikaian dan pembunuhan-pembunuhan sama kaum muslimin? Kami, kata Tahal rahimahullah, melihat kalau yang namanya al-jamaah dan tetap bersama jamaah, itulah kebenaran. Kalau sudah keluar dari jamaah dan kemudian menentang penguasanya, maka itu adalah zaywan wa adaban. Itu adalah penyimpangan kesesatan dan itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, wal maqsudu bil jamaah, dan yang dimaksud dengan jamaah adalah muwafaqatul haq. Ini makna yang pertama, yaitu mencocoki kebenaran. Alladzi kana 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahabatuhul kiram, yaitu kebenaran yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan yang dipegang oleh para sahabatnya yang mulia. Itulah al-haq dan itulah al-jamaah. Wa bidzalika yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan dalam hal ini Ibnu Mas'ud berkata, al-jama'atu mawafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah adalah kalau sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian. Terdapat dalam kitab Abi Syamah rahimahullah, ayat al-ba'id ala inkar al-bid'ah wal hawadith. Ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan Ibn Mas'ud yang pertama yang kita baca tadi dan Ibn Mas'ud ucapan yang kita baca sekarang ini tidak bertentangan. Karena dua-duanya makna jamaah. Ketika beliau menyatakan alaikum bitta'ati wal jamaah fa inna hablullahil matin, atas kalian untuk tetap taat dan tetap bersama jamaah karena itulah tali Allah yang sangat kuat. Itu juga makna jamaah, makna tali Allah. Dan kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq, al-jama'atu ma wafaqal haq. Yang namanya jamaah adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kau sendirian. Ini pun adalah makna jamaah. Sehingga hendaklah kita berjamaah bersama jamaah dalam artian tetap bersama kebenaran. Setiap orang yang berpegang dengan hak, dengan Quran wa sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, maka dia bersama jamaah. Walaupun sendirian di puncak gunung, dia tetap dikatakan jamaah karena dia bersama jamaah yang pertama para sahabat. Bersama jamaah yang berikutnya pada tabi'in, bersama jamaah yang berikut-berikutnya tabi'in tabi'in, bersama jamaah imam imam ahlussunnah, bersama jamaah kaum muslimin yang bersama para imam imam ahlussunnah. bersama para ulama ahlu sunnah, maka engkau sendirian di puncak gunung, engkau adalah jamaah. Engkau tetap bersama para ulama, engkau tetap bersama para sahabat, engkau tetap bersama para imam-imam ashabul hadis, masya Allah. Sebaliknya, kalau dia membuat organisasi, dinamakan al-jamaah, organisasi al-jamaah. Yang siapa yang masuk jamaah, siapa yang keluar jamaah. Tetap saja kalau dia di dalam jamaah yang artinya organisasi dalam tanda petik, tetap saja kalau dia menyelisih al-haq, maka dia bukan jamaah dan dia tidak dianggap bersama jamaah dan dia dikatakan firqah. Firqah yang bernama al-jamaah. Firqah yang namanya jamaah Islamnya, jamaah muslimin, IJJI dan segala macam. Semua ada yang menambil jamaah. Maka yang namanya jamaah wahidah, yang namanya jamaah itu satu, jamaah Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa yang memahami seperti pemahaman mereka, bersama jamaah. Dan siapa yang menyelisih pemahaman mereka, keluar dari jamaah. Kan begitu. Siapa yang namanya jamaah? Kata Ibn Mas'ud, al-jamaatu ma wafaqal haqq. Yang namanya jamaah adalah yang mencocoki kebenaran, yaitu yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga yang bersama mereka itulah jamaah, yang tidak bersama mereka, menyelisihi manhaj mereka, menyelisihi mazhab mereka, menyelisihi jalan mereka, maka dia adalah furqah atau firqah yang memecah belah kaum muslimin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, "Wal asas alladhi tubna 'alaihi al-jama'ah hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." ورحمهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa yang namanya al-jamaah dibangun di atas suatu asas. Maka asas pondasi dari al-jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pondasinya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Mereka lah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Orang yang berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan al jamaah. Yang menyelisihi bid'ah-bid'ah dan memperingatkan dari bid'ah-bid'ah dan memperingatkan dari furqah-furqah. Memperingatkan dari bid'ah yang akan menyeret keluar dari sunnah dan memperingatkan dari bahaya furqah dan furqah yang akan menyeret keluar dari al jamaah. فَمَنْ لَمْ يَأْخُدْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ. Maka barang siapa yang tidak mengambil dari para sahabat, maka dia tersesat. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, al-jama'atul ula, jamaah yang pertama. Kalau tidak mengambil dari jamaah yang pertama, maka dia sesat. Maka dia menyimpang. Maka dia keluar dari al-jama'ah. Yang tadinya satu jamaah Rasulullah dan para sahabatnya, tiba-tiba muncul Syiah, menyelisih seluruh para sahabat. Muncul Khawarij, menyelisih seluruh para sahabat. Muncul Qadariyah di Kufah, menyelisih seluruh para sahabat. Maka mereka inilah firqah-firqah yang memecah belah kaum muslimin. Yang tadinya satu jamaah, tiba-tiba sekarang jadi empat. Ada jamaah bersama sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Qadariyah. Hadirin rahimakumullah, ketika disampaikan kepada Ibnu Umar tentang munculnya kelompok Qadariyah, ada di tempat kami orang-orang yang menyatakan anna qadar, bahwa tidak ada takdir itu dan semuanya terjadi dengan sendirinya. Maka Ibn Umar menyatakan dengan sumpah dengan nama Allah, sungguh kalau mereka tidak beriman kepada takdir, kalau mereka berinfak emas segunung Uhud sekalipun Allah tidak akan menerimanya. Hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman pada takdir. Sampaikan pada mereka, inni bari'un minhum wa hum bara'u minni. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Terpisah. Mereka tidak mengikuti para sahabat. Tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka terjadilah perpecahan-perpecahan. Ikhwani fillah na'udzubillah, berarti asas adalah tubna 'alaihi jamaah. Pondasi yang jamaah dibangun di atasnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lidah فإننا نجد في الكتاب والسنة ما يحذر من ضد الجماعة وهي الفرقة. Oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah selalu memperingatkan dari bahaya lawannya jamaah. Bahaya yang besar yang merupakan lawannya jamaah adalah Al-Furqah wal-Ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri, mereka menjadi bersyiah-syiah, menjadi beraliran-aliran, lasta minhum fi syai', engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun, engkau wahai Rasul bukan golongan mereka, artinya mereka bukan golonganmu. Ya kawan ibn Abbas, Allah perhatikan kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya ketika dibacakan ayat ini dia mengatakan ala inna nabiyakum qad bari'a mimman farraqa dinahu wahtazab. Ketahuilah bahwa nabi telah berlepas diri. Inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian telah berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Wahtazab, iftaraqu wahtazab, berpecah belah dan membuat hizib-hizib, membuat berbagai macam kelompok-kelompok hizbiyah yang memecah belah umat. Kalau kalian ditanya, kalau kamu kelompoknya kelompok apa? Kelompok Islam yang berpegang dengan Quran dan Sunnah dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kitab kami sama dengan kitab kalian wahai muslimin di seluruh dunia, yang Sunnah kami sunnahnya Rasul yang kalian kenal wahai kaum muslimin di seluruh dunia, enggak ada yang mau. Maka kita tidak berikhtisab, tidak membuat hizbiyah, tidak membuat kelompok-kelompok hizbiyah. Yang dinamakan kelompok hizbiyah adalah membuat kelompok dengan pemahaman yang wahdat, dengan pemahaman yang baru, yang tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ini banyak ikhtisab. Yang kata Ummu Salamah bahwa ayat ini yang menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wakanu syi'an lasta minhum bi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sendiri, maka engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka sedikit pun. Kata Ummu Salamah ala inna nabiyakum, ketahuilah bahwa nabi kalian telah berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agama ini, memecah belah agama Islam dengan berbagai macam aliran-aliran, pemahaman-pemahaman, ini Islam A, ini Islam B, ini Islam C, kalau ini adalah Islam yang warnanya merah, Islam warnanya biru, katakan dengan berbagai macam warna-warni Islam, la haula wala quwata illa billah, Islam itu satu, beribadah kepada Allah yang satu, mengikuti Nabi yang satu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa berpecah? Ikhwan ibn na'udzubillah, semestinya kaum muslimin seluruhnya bertahun untuk sama-sama meniti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ternyata apa yang dipahami oleh salah satu kalian menyelisihi apa yang dipahami oleh para salafus saleh, akuilah saya salah, kami salah, kami keliru dan kami rujuk, wa astaghfirullah al-'azim. Selesai. Kenapa susah-susah? Kenapa kalian marah ketika dinasehati? Kenapa marah ketika dikatakan bahwa pemikiran kalian pemikiran khawarij, pemikiran kalian bukan pemikiran para sahabat, cara berpikir kalian tidak sama dengan pemikiran salaf dan bukan dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Rasulullah 20 ayat, 20 hadis lebih berbicara tentang sabar dan tetap taat pada penguasa selama mereka masih muslim, selama mereka masih salaf. Dan hikmahnya sangat jelas. Hikmahnya sangat jelas, yaitu kaum muslimin selamat dari perpecahan, terutama perpecahan fisik, pertumpahan darah kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan qala ta'ala, dan juga Allah juga berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dikatakan la takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri menjadi berbagai macam kelompok-kelompok, menjadi berbagai macam aliran-aliran, kelompok-kelompok hizbiyah. La takunu minal musyrikin, jangan menjadi seperti musyrikin. Musyrikin wajar mereka berpecah belah. Kenapa Tuhannya banyak? Wajar mereka punya hubah. Sampai mereka berkata yang lainnya, "Lana uzza wa la uzza lakum." Kami punya uzza, kalian enggak punya uzza. Yang lain mengatakan, "Tapi kami punya lana walaupun enggak punya uzza." Masing-masing punya berhala yang dibanggakan. Ikhwan fillah jazakumullah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan dari kelompok musyrikin tadi merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Oh, berhala kami bisa mendatangkan hujan. Oh, enggak bisa. Berhala kami lebih hebat. Bisa menentukan nasib. Masing-masing menyatakan kehebatan-kehebatannya. Maka musyrikin hari ini pun sama. Berselisih mereka dan bersaing. Bahwa tempat keramat kami lebih hebat. Oh, enggak bisa, gunung ini lebih hebat lagi keramatnya. Oh, enggak bisa, ini lebih mandi. Lebih mujarab. Enggak bisa, tempat keramat yang di tempat saya lebih-lebih lagi. Mereka berpecah. Wajar sewajar-wajarnya. Karena Tuhan mereka banyak. Ikhwan fillah jazakumullah. Tapi kalian wahai muslimin yang berpegang dengan tauhid, ansar tauhid, penolong-penolong tauhid, masa tidak tahu kalau Tuhan kita sama? Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran yang satu, Al-Quran yang kita kenal yang ada di seluruh kaum muslimin. Kenapa harus berpecah dan kemudian masing-masing mengatakan bahwasanya apa yang ada pada kami lebih hebat, apa yang ada pada kami lebih hebat, yang ada pada Rasulullah paling benar, yang ada pada kamu kalau menyelisih sunnah Rasulullah batil, batil, batil. Oh, apa yang ada pada kami menyelisih sunnah batil, apa yang ada pada kami menyelisih sunnah batil, apa yang ada pada siapapun kalau menyelisih sunnah Rasulullah batil. Selesai. Sehingga kita katakan bahwa kita kaum muslimin berpegang dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wala takunu minal musyrikin. Dan jangan menjadi seperti musyrikin. Tidak mungkin seseorang atau kelompok-kelompok membangga-banggakan apa yang ada pada mereka kecuali karena kebidaahan. Tidak mungkin saling membangga-banggakan dan menyatakan dengan bangga apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tidak mungkin terjadi kecuali kalau ada kebidaahan di sana. Kenapa? Saya membanggakan, saya punya Al-Quran. Ya muslim seluruhnya punya Quran. Sama. Enggak bisa bersaing dengan mengatakan saya beda dengan kalian. Enggak bisa. Oh, saya punya sunnah. Ya mereka kaum muslimin juga kenal sunnah. Tapi saya punya kitab Bukhari. Ya semua kaum muslim punya kitab Bukhari muslim. Berarti yang berbangga-banggaan dan mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, karena yang ada pada mereka bid'ah, enggak ada pada muslimin lain. Kamu cuma Quran dan Sunnah, kami punya pikiran yang cemerlang. Enggak bisa kamu duduk-duduk di masjid, taklim-taklim, daurah-daurah, olah hajatana, wah hajatana, kapan Islam akan menang? Kami punya ide yang hebat. Kalian enggak punya. Jadi ide dalam tanda petik itu sama dengan bid'ah. Iya dong. Kalau itu sunnah yang kamu katakan, kami punya dan kami baca. Kalau itu adalah ayat Al-Quran, kami punya dan kami baca. Alhamdulillah. Tidak lain yang dibanggakan adalah pemikiran bid'ahnya. Khawarij membanggakan pemikiran takfirnya. Dan orang-orang Mu'tazilah membanggakan kemampuan akalnya bahwa kami orang-orang cerdas, adapun kalian orang-orang jumud. Sufi membanggakan perasaannya. Kalian itu orang-orang yang tidak punya perasaan, sedangkan kami orang yang sangat berperasaan. Yang dibanggakan kebid'ahannya. Silakan lihat kelompok bid'ah manapun, kelompok sesat apapun, pasti akan membanggakan kebid'ahannya masing-masing. Tetapi kalau dia berpegang dengan kitab sunnah, maka seluruh kaum muslimin sama-sama membanggakan Quran dan sunnah. Alhamdulillah kita menjadi umat Islam yang memiliki kitab sunnah, yang dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran, dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan fillah jazakumullah. Wa thabata fi sahihain. Dan dimukil dalam dua kitab sahih dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسجدة من رأى من أميره شيء حديث dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan tidak dilakukan kesahihannya, maka ini adalah ucapan Rasul kalian wahai seluruh kaum muslimin, ucapan Nabi kita wahai kaum muslimin. Dikatakan man ra'a min amiri syai'an yakrahu fal yasbir. Barang siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, fal yasbir, hendaklah bersabar. Fa innahu man faraqa al jama'a shibran fa mat illa mata mitatan jahiliyah. Sabarlah, kata Nabi. Barang siapa yang melihat kejelekan kemunkaran yang dia tidak sukai pada penguasanya, falyasbir, hendaklah bersabar. Karena fainahu man faraqa al-jamaah, karena siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal saja kemudian mati, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah, mati dalam keadaan tidak memiliki penguasa, mati dalam keadaan jelek seperti jeleknya kaum jahiliyah, mati dalam keadaan kekacauan tidak memiliki penguasa. Demikian keadaan jahiliyah, mereka mati dalam keadaan tidak memiliki penguasa. Kul hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok punya penguasa sendiri-sendiri dan masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka, itu musyrikin, sehingga matinya mereka seperti itu. Maka kalau kaum muslimin punya al-jama'ah dan punya penguasa dan memiliki dalil-dalil yang memerintahkan dengan perintah yang sama, tetapi dia tinggalkan perintah Allah dan Rasulnya, dan dia paksa untuk mengikuti emosinya, dan kemudian dia memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, berarti faraqal jama'ah, berarti dia meninggalkan jama'ah. Barang siapa meninggalkan jama'ah tidak sibrin, meninggalkan jamaah sejengkal saja, maka matinya seperti mati orang-orang jahiliyah tadi, dalam keadaan kacau tidak memiliki pemimpin. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, wahara mimma taqaddama dzikruhu anna al-maqsud bil jama'ah allati ya'tamu al-muslim bi mufaraqatiha hum jama'at al-muslimin alladziina 'ala ra'sihim imam. Maka dengan dalil-dalil ini juga jelas bahwa maksud dengan jamaah adalah kelompok kaum muslimin seluruhnya dengan penguasanya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, berarti makna yang kedua. Wa hadzal qaul mahkiyun 'an Ibnu Jarir al-Tabari. Dan ini pendapat atau ucapan yang dinukil dari Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah. Haitsu qala, di mana beliau berkata, was-shawabu anna al-murad min al-khabari luzumul jama'ah alladziina fi ta'ati bifati man ijtama'u ala tamir. Dikatakan yang benar dari apa yang dimaukan dalam hadis-hadis tadi tentang faraqal jama'ah, siapa yang meninggalkan jama'ah, yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah luzumul jama'ah alladziina fi ta'ati man ijtama'u ala tamir, yaitu yang mentaati orang yang sudah disepakati sebagai penguasa. Faman nakatha bai'atahu kharaja 'anil jama'ah, maka barang siapa yang melepaskan diri dari bai'at kepada penguasanya, yang melepaskan diri dari penguasanya, maka dia mati-matinya jahiliyah. Qul inna a'udzubikumullah. Dan ini masih panjang lagi pembahasan tentang ini. Tentunya karena pembahasan kita bukan pembahasan khusus masalah ini, tetapi tentang sifat-sifatnya, maka sifat yang keenam ini adalah bahwa ahli sunnah wal jamaah akan tetap sabar bersama jamaah dan tetap berpegang dengan jamaah dengan makna yang pertama. Sehingga kalaupun penguasanya zalim atau orang yang mubtadi mengerjakan kebidaan-kebidaan, maka seorang ahli sunnah akan tetap berpegang dengan jamaah yang pertama, jamaah sahabat, jamaah tabi'in dan tabi'in, yakni tetap bersama Rasulullah dan para sahabatnya, dipegang untuk dirinya, dipegang untuk keluarganya, untuk diamalkan oleh dirinya, tetapi terhadap penguasa dia tetap mensabarinya, menasehatinya, dan tidak mengerahkan masa untuk memeranginya. Qanibdina Azraq Mullah, ini sifat dari sifat-sifat ahli sunnah. Yang ketujuh dari sifat mereka adalah ihya sunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ibadah wassuluk wa akhlaq wa jami' maratib al-hayat. Sifat yang ketujuh menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah pada ibadah-ibadahnya, pada akhlak-akhlaknya, pada segala sisi kehidupannya. Hatta asbahu ghuraba'a baina qaumihim, hingga mereka menjadi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing di tengah kaumnya. Kenapa asing? Asing karena menghidupkan sunnah. Asing karena dia berpegang dengan sunnah, berpakaian dengan pakaian sunnah, berakhlak dengan akhlak sunnah, berakidah dengan apa yang dipahami dalam sunnah. Kemudian bin a'azakumullah, thabata anhu, disebutkan thabata inda muslim, telah sabit riwayatnya dalam sahih muslim dari hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في حجرها وبلاهم من حديث أبي هريرة فطوبى للغرباء. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal Islam bada ghariban." Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Sungguh asingnya sampai kaum musyrikin, orang-orang Arab semuanya menyatakan bahwa Rasulullah SAW gila, kata mereka. Karena mereka betul-betul merasa aneh mendengarkan ucapan Rasulullah, mendengarkan dakwah Rasulullah, bagaimana perangai sikap Rasulullah, ibadah-ibadah Rasulullah. Mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau itu sangat aneh di hadapan mereka. Yani mereka betul-betul terkejut, heran dengan dakwah tauhid. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un 'ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan Tuhan yang satu? Inna hadzal syai'un 'ajab, sungguh ini perkara yang sangat aneh, kata mereka. Tidak apa-apa. Walaupun mereka mengatakan aneh, Rasulullah jalan terus. Biarkan mereka anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Enggak peduli dengan mereka. Maka ahlus sunnah, pengikut Rasulullah juga demikian. Mereka pengen tauhid. Walaupun segala manusia mengucapkan itu wahabi, aliran sesat, alirannya begini, aliran begitu, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wajar kalau orang berpegang dengan agama ini kemudian dikatakan aneh. Wajar. Karena seringkali yang berpegang dengan hak itu sedikit. Dan yang tidak berpegang dengan kebenaran sangat banyak sekali dan mayoritas. Iya kan? Kalau kita baca Al-Quran dengan kalimat aktaruhum, selalu yang terbanyak yang jelek-jelek. Kamu klik aktaruhum, apa keluarnya? Aktaruhum layakilun, aktaruhum layaklamun, aktaruhum lilhaqqit karihun. Kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan mereka orang fasik, kebanyakan mereka benci kebenaran, lilhaqqit karihun. Selalu. Tapi kalau cerita qalil, orang yang beriman, qalilun mahum, sedikit mereka itu. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sehingga kalau kita na'azakumullah, kalau sedikit di tengah yang banyak, mana yang aneh? Yang sedikit yang aneh. Maka wajar kalau ketika kita mengerjakan sunnah demi sunnah, dari perkara akidah dan ibadah sampai akhlak dan pakaian, semuanya dengan sunnah-sunnah, wajar mereka akan melihatnya aneh. Dan selamatlah orang-orang yang aneh mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Islam ini dimulai dengan aneh. Bada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dimulai dengan keasingan dan akan kembali asing nanti. Wa huwa ya'ruju ila al-masjidain, dan akan kembali ke dua masjid seperti kembalinya ular ke sarangnya, ke liangnya. Dan Rasulullah mendoakan dalam riwayat lain disebutkan, fa tuba lil ghuraba, maka tuba untuk para ghuraba. Tuba adalah pohon di tengah jannah, pohon untuk mereka-mereka yang tentunya pohon jannah yang memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Tuba lil ghuraba, maka jannah dan pohon dalam jannah untuk mereka, untuk orang-orang yang asing tersebut. Maka kalau asingnya karena dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka akan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba. Kalau asingnya karena pemikiran sesat, maka tidak akan mendapatkan janji-janji Rasulullah ini, tidak akan mendapatkan doa Rasul. Oh, ini kita adalah orang yang asing, kita kelompok yang sedikit. Kenapa? Aliran-aliran satria pinit mengharamkan sholat, mengharamkan puasa. La haula wala quwata illa billah. Kafir. Oh, dikatakan tuba lil ghuraba, itu orang-orang asing, gila, bejat mereka, dan bukan Islam sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka yang dikatakan tuba lil ghuraba adalah yang ghuraba karena berpegang dengan sunnah. Alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu ketika manusia rusak dia berbuat baik. Ketika manusia dalam keadaan menyimpang dia masih lurus. Ketika manusia meninggalkan sunnah dia malah menghidupkan sunnah. Ketika manusia menjauh dari tauhid dia malah memperbaiki tauhidnya dan mengajarkan tauhidnya. Ini yang dikatakan ghuraba, yang akan mendapatkan doa dari Rasulullah, tuba lil ghuraba. Ikhwanibudina azakumullah. Ini sifat dari sifat-sifat ahli sunnah yang ketujuh. Menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga dia terlihat asing di tengah kaumnya. Dan dia bangga dengan keasingan yang demikian karena itu, karena sunnah. Asingnya karena berpegang dengan sunnah. Yang ke-8. Dhammu ta'assub. Lighairi kalamillahi wa kalami rasulih. Yang ke-8, tidak ta'assub kecuali dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Berarti tidak ta'assub dengan ucapan siapapun. Karena setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Manusia manapun bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Maka tidak ada ta'assub dalam kamus ahlu sunnah. Tidak ada ta'assub dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah. Karena Rasulullah SAW satu-satunya yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi Rasulullah SAW yang Allah katakan la yantiqu 'anil hawa, tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Maka semua yang diucapkan oleh Rasulullah maka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Rasulullah SAW berani berbicara yang bertentangan dengan Allah. Enggak mungkin berani berbicara yang tidak diridhai oleh Allah. Enggak mungkin berani berdusta atas nama Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat yang bernada ancaman, tetapi itu maknanya adalah membuktikan kepada kaum musyrikin, orang-orang kafir, kalian anggap dia berdusta. Kalau dia berani berdusta, akan aku bunuh dia, kata Allah. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-wadin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku ambil urat lehernya dan aku putus, kata Allah. Maknanya aku bunuh. Ini ancaman, tapi maknanya adalah wahai musyrikin, wahai kufar, tidak mungkin dia berdusta atas namaku. Enggak mungkin. Kalau dia berani berdusta, akan aku bunuh dia. Lau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la'akadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau berani berdusta, akan aku ambil urat lehernya dengan tangan kananku, kata Allah, dan aku putus dia. Ikhwanibudina azakumullah, ternyata Rasulullah dibiarkan oleh Allah sampai akhir dari syariat yang Allah turunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakum al-islam madina. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak berdusta. Dan Rasulullah SAW layak tiqwanil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Maka kita ta'asub, berpegang kuat dengan ucapan Rasulullah. Pokoknya apa kata Rasul, kita ikut. Tetapi apakah bisa berkata seperti itu pada orang lain? Bisakah kita mengungkapkan dengan kalimat itu untuk orang selain Rasul? Pokoknya apa kata Fulan, saya ikut. Apakah bisa? Tidak bisa. Pokoknya apa yang ada pada mereka, saya pegang. Mereka yang mana? Kalau mereka yang diridhoi oleh Allah sudah dipastikan bahwa mereka selamat, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itu pun bermakna mengikuti ijma mereka, ijma'nya para sahabat. Adapun satu persatunya para sahabat, bisa jadi mereka berselisih dan kita harus mencari yang lebih rajih, yang lebih sahih. Tetapi ijma mereka adalah hujjah, dalil yang harus kita pegang. Karena la tajtami' ummati 'ala dhalalah, tidak akan umatku bersatu di atas kesesatan, kata Nabi, sebagaimana diriwayatkan. Ikhwan fillah, na'udzubikumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wa taqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Allah tidak berbicara, Rasulnya tidak memutuskan, kemudian kamu mengatakan menurut saya begini, saya pikir begini, saya rasa begini. Ini lancang namanya. Dan orang yang mengikuti orang ini ta'assub, ta'assub dia. Tapi kan dia orangnya begini, orangnya baik dan seterusnya. Walaupun dia baik, walaupun dia saleh, manusia tetap bisa salah dan bisa lupa, bisa keliru. Tetapi kalau Rasulullah SAW yang berbicara, maka pasti benar. Karena Allah katakan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qulibina a'udzubikumullah, karena ayat dan hadis ini, karena Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang masalah ini. alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Maka ahlus sunnah cirinya yang ke-8 adalah mereka tidak ta'asub pada siapapun kecuali kepada ucapan Rasulullah. Sehingga ada orang yang heran-heran ketika disampaikan pendapat-pendapatnya, ini Al-Bani, ini Al-Bani sentris. Bicara lagi, khanaqtul Al-Bani, kamu jadi Al-Bani, bingung. Sekarang kamu berbeda dengan Al-Bani. Iya, karena ini lebih senang. Oh, Masya Allah, Utsaimini. Ketika apa lagi? Khalaqta Syekhah. Engkau menulis Syekhmu sendiri. Lah kenapa? Kok heran saya? Kamu kok bingung? Saya menyatakan bukan khalaqulan wa khalaqulan dalam artian mereka orang yang masuk. Saya mengatakan khalaq Syekhah karena mereka ulama. Adapun yang saya pegang adalah khalaqullah wa khalaq Rasul. Mereka mengantarkan aku kepada qala Allah wa qala Rasul. Sehingga siapa yang menyampaikan dengan dalil yang lebih kuat, saya akan pegang. Dia bingung. Wallah dia bingung. Ini terjadi. Qalat al-Albani. Tadi saya bilang kau itu adalah Albani. Ternyata kau selisih Albani. Ketika disampaikan lagi perkara, oh kau mengikuti syekh. Al-an, qalat al-syekh. Sekarang kau ini selisih syekhmu sendiri, katanya. Katakan lagi, oh ini jamaat. Sebentar lagi, loh, kamu sekarang di sini dewas. Ikhwan Ibn Azam, mau siapa yang memerintahkan? Apakah turun ayat dari 7 lapis langit bahwa kebenaran ada di dewas? Apakah turun ayat dari 7 lapis langit bahwa kebenaran ada di Munaizah saja, tidak keluar dari sana? Ikhwan Ibn Azam, tidak pernah ada ayat ataupun hadis yang turun menyatakan kebenaran hanya di Munaizah, hanya di Madinah, atau hanya di Damas, tidak ada. Demikian pula tidak pada bulan, wah bulan, kebenaran ada pada Syekh Bulan. Yang tidak dari Syekh Bulan, salah. Apa bisa begitu? Enam Syekh Al-Bukhari kemarin menasihatkan kepada kita. Bahwa Al-Haq laysa mahsurun. Fi makanin duna makan. Wa syakfin duna syaks. Atau maqala hafadahullah. Yang semata dengan itu. Tidaklah hak itu terkurung pada satu tempat tertentu atau terkurung pada orang tertentu, tidak. Kadang-kadang di tempat ini hak, kadang-kadang di tempat sana, dan kadang-kadang kebenaran ada pada bulan, kadang-kadang kebenaran ada pada Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tidak dikenal dalam kamus ahli sunnah wal jamaah at-ta'assub bi syakhsin muayyani atau ta'assub dengan tempat tertentu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan lidha faqad atbaqa salaf ala qawlihim. Oleh karena itu, para salaf saleh, ucapan mereka menerapkan prinsip yang hampir sama lapat-lapatnya. Kalimat-kalimatnya hampir sama, karena prinsipnya sama. Apa itu? Idza sahal hadith fahuwa manhaj. Hampir semua ulama, bahkan semua bukan hampir, semua ulama ahli sunnah menyatakan dengan kalimat yang demikian. Apakah pengungkapannya dengan panjang ataupun dengan ringkas, tapi sama intinya, idza sahal hadits fahuwa madhhab. Kalau hadits itu sahih, itulah madhhab. Hijaziyan, Basriyan, Yamaniyan ataupun Kufiyan, enggak peduli apakah itu dari Kufah, dari Basrah, dari Hijaz atau dari Yaman. Kalau itu adalah hak, hadisnya sahih, saya akan terima. Ini seorang ahli sunnah demikian. Idza sahal hadits fahuwa madhhab. Kalau hadits itu sahih, itu madhhabku. Kamu jangan bingung. Jadi kamu itu ikut pengikut siapa? Pengikut sunnah Rasulullah SAW yang memegang dan meminta bimbingan dari para ulama ahli sunnah. Maka semua mereka, imam-imam ahli sunnah, para ulama ahli sunnah adalah orang-orang tua kami yang kami minta bimbingan pada mereka. Tapi kami tidak ta'assub pada satu dari mereka tanpa yang lain. Kami tanya semuanya dan kami lihat dalil-dalilnya dan kami mendapatkan ilmu dari mereka. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ikhwan ibn a'azakumullah, laqad ahsana Ibn Qayyim al-Jawziyyah idh yaqul. Sungguh bagus sekali ucapan Ibn Qayyim ketika dia berkata, ta'arra min thawbayni man yalbashuma yanqarada fi madammatin wa hawani. Thawbun min al-jahli al-muwakkab fawqahu thawbu at-ta'assubi bi ihdabi al-thawbani. Kata Ibn Qayyim, lepaskan dua pakaian yang siapa yang memakainya, yang qarrada bimadammatin wahawani, orang yang memakai dua pakaian ini akan mendapatkan kejelekan, kehinaan dan celaan, yaitu saubun minal jahli, pakaian pertama pakaian kebodohan, jalur lorokat bodoh kuadrat. bodoh rangkap. Apa itu jahil murakkab, bodoh kuadrat atau bodoh rangkap? Yani dia bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dia bodoh pertama tidak kenal syariat, enggak kenal qaul Allah wa qaul Rasul, atau tidak bisa memahami dengan benar ucapan Allah dan Rasulnya. Ini kebodohan pertama. Tapi kebodohan yang kedua, bahwa dia tidak sadar, tidak mengetahui kalau dirinya bodoh, sehingga merasa alim, merasa sebagai syekh, sebagai imam, amir mukminin yang menasihati umat dan berbicara tentang umat. Al-asagir, asagir bil-ilm, orang yang kerdil dalam masalah ilmu, berbicara tentang dunia, berbicara tentang umat Islam secara keseluruhan, begini dan begitu, begini dan begitu. Kasihan orang ini, jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Kalau dia ngerti bahwa dia bodoh, dia akan duduk di hadapan para ulama dan belajar. Kalau dia sadar bahwa dirinya jahil, pasti dia akan belajar kepada orang yang lebih berilmu. Tetapi sayang, dia bodoh wa fauqahu jahlun. Dia jahil wa fauqahu jahlun. Bodoh di atasnya ada kebodohan lagi. Sehingga jadilah dia jahlun murakkab. Kata Ibnu Qayyim, lepaskan pakaian kebodohan murakkab. Kalau kebodohan yang sederhana, yang orang itu sadar dirinya bodoh, insyaallah kebodohannya mendorong dia belajar. Kebodohan yang dia sadari akan membuat dia untuk tidak lancang memutuskan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan amrul ummah, yang berkaitan dengan umat yang besar. Dia pasti akan berhati-hati dan akan bertanya pada para ulama. Fauqahu thawbut ta'assub. Yang kedua, pakaian ta'assub. Bisatit thawbani. Sungguh jeleknya dua pakaian ini. Bodoh kuadrat ditambah lagi ta'assub. Pokoknya apa jari kiai? Pokoknya apa jari gusdur? Pokoknya apa jari bulan? Pokoknya apa jari bulan? Loh, agama kok pakai pokoknya? Apa dalilnya? Pokoknya. Oh, dalilnya pokoknya. Masya Allah. Tapi siapa itu? Pokoknya. La hawla wa la quwwata illa billah. Qul inna a'udzubikumullah. Bicatit tawban. Jelek sekali dua pakaian itu. Karena lepaskanlah dua pakaian itu dari diri-diri kita, agar kita tidak mendapatkan kehinaan, kerendahan, cercaan dari Allah. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehinaan. Lepaskan pakaian kebodohan murakkab, sok pinter, dan lepaskan pakaian ta'assub, pokoknya saya pegang bola. Khamilina azakumullah, sepandai-pandainya, sealim-alimnya bulan ini, tentu bisa saja keliru karena dia manusia. Bisa saja salah karena dia manusia. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwasanya kullu kalamin yu'khad wa yurad, semua ucapan dari siapapun bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan yang dikubur ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walillahi darul qa'im. Sungguh bagus sekali ucapan seorang yang berkata, qawlu a'lamil huda la yu'mal biqawlina biduni nassin yuqbalu. فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. Ucapan para imam-imam, tokoh-tokoh pembawa petunjuk, para ulama, jangan amalkan ucapan kami tanpa dalil yang diterima. Ini ucapan-ucapan mereka. Itu bukti bahwa yang diambil adalah hadis. وذاك في القديم والحديث. Dan itu dari dulu sampai sekarang. Bahwa para ulama selalu mengatakan jangan terima ucapanku kecuali dengan nas yang diterima atau nas yang sahih. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah An-Nu'man, la yanbaghi liman lahu Islam, tidak sepantasnya orang yang memiliki keislaman, akhdha bi aqwali hatta radha 'ala al-kitab wal hadith murtada. Tidak boleh seorang pun yang memiliki keislaman mengambil ucapanku kecuali setelah dicocokkan dengan dalil-dalil yang diriwayatkan. Dan yang diriwayatkan adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, itu yang murtabah. Demikian pula Malik, wa Malik imamu darul hijrah, dan Imam Malik imamnya darul hijrah. Qala waqad ashara nahwal hujrah, berkata sambil mengisyaratkan ke kamar Aisyah, yaitu di dalamnya kuburan Rasulullah. Dia berkata, kullu kalamin minhu du qabulin wa minhu mardudu siwar rasulu. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan Rasul. Wa Syafi'i, dan juga Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala, dia juga berkata, in ra'aitum qawli mukhalifan lima ra'aitum. Kalau kalian melihat ucapanku menyelisihi riwayat yang kalian riwayatkan. Minal hadis, dari hadis-hadis. Udribul jidara biqaulil mukhalifil akhbara. Maka lemparkanlah pendapatku ke dinding, pendapat yang menyelisihi akhbar yang sahih. Fanafirin azakumullah imam asyafi wa rahimahullah. Alim Quraisy, seorang alim ulama dari Quraisy, yaitu Muhammad bin Idris asyafi wa rahimahullah, juga berkata dengan perkataan yang hampir sama. Kalau kalian mendapati ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, ambil hadis yang sahih dan lemparkan pendapatku ke dinding. Yani jangan ambil ucapanku kalau ternyata menyelisihi kitab wa sunnah. Wa Ahmad qala lahum la taktubu ma qultuhu bal aslu dhalika fatuhu bal aslu dhalika fatruhu. Dan Imam Ahmad juga berkata, jangan tulis ucapanku, tapi ambillah sumber dari mana aku mendapatkannya. Yani aslu dhalika fatruhu, dalilnya kalian catat. Sehingga ketika dalam kajian beliau menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis, maka dicatat oleh murid-muridnya bukan qaul Imam Ahmad saja, tetapi dalil haddatsana Ahmad bin Hanbal. Kemudian sampai riwayat qaul Rasulullah SAW. Hadis yang dicatat. Aslu dzalika faktubu, jangan catat ucapanku, tapi catatlah dalil-dalil yang aku bawa kepada kalian, hujjah-hujjah yang aku terangkan kepada kalian, itu dicatat. Sehingga kalau ada yang tanya, bagaimana ini pendapatnya? Begini, dari mana kamu dapat? Kata Syekh, bukan begitu. Tadi qala Rasulullah SAW. Syekh membawakan hadis ini kepada saya ketika itu. Sehingga orang yang mendengarkannya pun mengatakan, kalau begitu karena hadis ini saya berbuat, karena hadis ini saya berbicara. Tapi kalau Syekh bilang begitu. Tiba-tiba ada yang punya Syekh juga, tapi Syekh sana bilang lain. Saya tidak bilang begitu. Tapi saya ribut dia. Kenapa ribut? Karena musyarakat ta'asub masing-masing. Masing-masing ta'asub dengan syirnya sendiri-sendiri. Mereka manusia. Mereka dalam keadaan alim, memiliki ulama, memiliki ilmu. Tetapi mereka dalam keadaan manusia yang tidak boleh kita ta'asub pada siapapun dari manusia, kecuali Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengambil dari mereka, rahimahumullah, wahabudahumullah, rahimahumullah, ahyahum, wahabudahumullah, ahyahum, dan rahimahumullah, amwatuhum. Semoga Allah merahmati yang wafat dari mereka para ulama, dan semoga menjaga yang masih hidup dari mereka para ulama. Bahwa kita mengambil ilmu dari mereka, dan kita jangan ta'asub dengan siapapun. Qul inna a'udzubikumullah. Fasma maqalatil huda al-arba'ah. Wama biha ma'inda biha manfa'ah. Dengarkanlah ucapan para imam-imam tadi, ucapan para ulama, maka kerjakanlah, terapkanlah apa yang dinasihatkan pada mereka. Kalau kalian mengaku Syafi'i, kami Indonesia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i, mazhab sunnah, ahli sunnah. Mazhab Syafi'i adalah ikutilah sunnah. Kalau pendapatku bertentangan dengan sunnah, lemparkan pendapatku, peganglah sunnah. Itu mazhab Syafi'i. Rahimahullah. Tidak mengajarkan taklid. Ini sudah diringkas kitab Imam Syafi'i. Dari ringkasannya diringkas lagi. Ringkasannya ketiga diringkas lagi. Sampai ringkasannya terakhir hanya kalimat-kalimat tanpa ada dalil apapun. Pokoknya begini. Ini mazhab Syafi'i. Ikhwan fillah jazakumullah, diajarkan taklid. Sehingga mereka tidak mengerti apa dalilnya, apa hujahnya, kecuali pokoknya dalam matan. Para ulama menulis matan untuk disyarah. Ini dihafalkan matannya dan kemudian diterangkan dengan dalil-dalilnya. Tetapi ketika mutaakhirin, ilmunya tidak seperti mereka para ulama terdahulu, matannya dipegang, dihafal dan tidak mengetahui syarah apapun, enggak mengetahui dalil apapun, pokoknya di dalam matannya begitu. Qul inna a'udzubikumullah. Kullu ma taqaddama dzikruhu ma'qudun min dzikri rabbina tabaraka wa ta'ala. Semua itu yang diucapkan oleh para ulama, para imam-imam tadi adalah diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang seseorang untuk taklid. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Kata Allah, tentang mereka, tentang musyrikin, kalau dikatakan kepada mereka, qila lahum ittabi'u ma unzila wa ma anzalallahu, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Mereka menjawab, bal, bahkan nattabi' ma alfaina 'alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Qul inna a'udzubillahi wa laqul ini bercerita tentang orang-orang kafir, tapi para ulama berdalil dengan ayat ini. Hadza al-ibrah bi'umumi lafdh la bi'khusus sabab. Bahwa yang namanya ibrah, pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya adalah musyrikin yang menolak ajaran Rasul, menolak apa yang dibawa Rasulullah, maka Allah katakan mereka itu menolak dengan taklid. Idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kalau ternyata di kalangan kaum muslimin, walaupun tidak sebesar apa yang dilakukan oleh musyrikin, tidak menolak kitab secara keseluruhan, tapi menolak sebagian makna dari Al-Quran, ketika disampaikan oleh para ulama ayat, hadis, jawabannya, tapi kata kiai saya, tapi kata bapak-bapak saya, apa kalian dari dulu di masjid ini gak pernah ada beginian, apa ini ajaran siapa ini, ini ajaran Rasul, ini hadisnya, masa para ustaz-ustaz kami dulu gak kenal hadis itu, gak mungkin. Pasti itu bukan hadis yang benar. Baik. Kenapa? Ustaz saya enggak pernah ngajarkan dari dulu. Taklid. Pokoknya di sini tidak pernah ada kebiasaan seperti ini. Enggak pernah ada ajaran yang seperti ini. Ini masjid-masjid kan kamu mau begini tidak mau minggir. Nasihat ditolak dengan taklid. Peringatan ditolak dengan taklid. Kami beri na'udzubillah. Dan ayat-ayat tentang taklid sangat banyak. Rasulullah salam al-afiyah. Kita minta pada Allah tetap keselamatan, berafiah. Semoga kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam ittiba, ke dalam sunnah, dalam tauhid dan sunnah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Kita akan lanjutkan nanti pada Zuhur. Sifat yang ke-9, yang ke-10, ke-11 dan ke-12. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.